السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua taufik atau bimbingan untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Di kesempatan kali ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, muallif atau penulis berkata di sini, Ar-ruknu as-sadis, rukun yang ke-6 min arkanil iman, dari rukun-rukun iman, al-imanu bil qadar, yaitu beriman kepada yang namanya qadar, baik yang baik ya ataupun yang buruk. Itu harus kita imani bahwa segala sesuatu telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia menentukan ukuran. Baik itu ukuran rizki, ukuran ajal, ya ukuran jodoh dan lain sebagainya. Sudah ditentukan ukurannya atau takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya permasalahan takdir sudah kita bahas ketika kita berbicara tentang karakteristik akidah Ahlus Sunnah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat wasatiyah. Wasatiyah di sini maksudnya adalah pertengahan. Tidak gulu di dalam menetapkan qadar seperti orang-orang Jabariyah, tidak gulu di dalam menafikan qadar seperti orang-orang Qadariyah. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, orang-orang Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia itu seperti wayang di tangan dalang, atau seperti daun yang tertiup angin. Kemana angin berhembus, maka daun pun mengikuti arah angin tersebut. Artinya manusia maslubul iradah, tidak memiliki kehendak dan keinginan menurut keyakinan orang-orang Jabariyah. Tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang Qadariyah, lawan dari Jabariyah, mengatakan bahwasanya manusia tidak terikat sama sekali oleh kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia menghendaki segala sesuatu sesuai dengan keinginannya dan Allah tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Tentunya ini ekstrim, ya tidak benar, tidak sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Quran dan hadis dan apa yang diyakini oleh para sahabat. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah, meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menuliskan takdir makhluk. Dan ini menunjukkan ilmu Allah yang sempurna. Allah memiliki kesempurnaan ilmu. Ilmu Allah itu mencakup apa-apa yang telah, yang sedang, dan akan terjadi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya mencakup sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya, di alam semesta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan qalam atau pena untuk menuliskan. Ya, Allah perintahkan untuk menuliskan takdir makhluk. Ya. Dan Allah memiliki kehendak. Ya, dan kehendak Allah itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Dan kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak bisa melakukan satu kehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila yang kita kehendaki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka terjadi. Dan kita yakin bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Ya, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Rangkaian dari apa yang saya sampaikan biasa disebut oleh para ulama dengan istilah maratibul qadar. Tingkatan dalam meyakini qada dan qadar. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat adalah al-khalq. Al-ilmu artinya meyakini kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-kitabah, bahwa segala sesuatu telah dituliskan ya di dalam satu kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya. Di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah memiliki masyiah. Apakah makhluk memiliki masyiah? Iya, makhluk pun memiliki kehendak. Tetapi kehendak makhluk ya mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya memiliki keinginan untuk datang ke studio Niaga TV. Dan saya bisa sampai alhamdulillah. Tetapi seandainya keinginan saya tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka yang terjadi adalah keinginan Allah. Akan ada hal yang terjadi yang menghalangi saya untuk sampai ke Niaga TV. Entah itu hujan yang turun, atau motor yang rusak, atau hal yang lain yang Allah takdirkan. Dan yang terjadi pasti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di waktu yang sama kita yakin manusia bisa memilih apa yang baik dia kerjakan, apa yang buruk dia tinggalkan. Walaupun dia membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadahku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah. Ya. Alam semesta ini semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin. Yang mengurus semua makhluk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan mereka, menguasai mereka dan mengatur urusan mereka, dialah Allahu Rabbul Alamin. Ini sudah kita bahas ketika kita di pertemuan-pertemuan yang lalu berbicara tentang wasatiyatul Islam, ya, wasatun, ya, wasatun. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ahlu sunnah pertengahan antara Jabariyah yang mengatakan manusia seperti boneka atau seperti wayang, dengan Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia merdeka tidak terikat dengan ketentuan apapun. Ahlu sunnah di tengah. Ahlu sunnah di tengah. Ahlu sunnah mengatakan betul segala sesuatu telah Allah takdirkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di mana Allah memberikan akal untuk manusia. Diberikan mata, telinga, ya, dan semua indera untuk manusia, hati nurani, ya, untuk memilih dan memilah. Tidak sampai di situ, Allah pun mengutus para nabi yang jumlahnya 124.000, para rasul yang jumlahnya 115, untuk menjelaskan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk, dan agar mereka memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, itu tuh jalannya, silahkan ditempuh. Yang mau kafir, itu jalannya, silahkan ditempuh. La ikraha fid-din, tidak dipaksa dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana petunjuk dan mana penyimpangan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Tidak sampai di situ. Bahkan Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai tibyanan li kulli syai, penjelasan untuk segala sesuatu, agar manusia membaca lalu mereka mengambil pelajaran, lalu mereka mengamalkan, melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Maka manusia diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi manusia sadar bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, dia pun akan mendapatkan balasannya. Tidak ada yang luput dari pembalasan. Ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini dikatakan fayajibu 'alal 'abd an yu'mina bi anna kullama waqa'a aw yaqa'u fi hadzal qawni min khairin aw syarrin kulluha bi taqdirillah ta'ala. Seorang mukmin haruslah yakin, beriman bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi di alam semesta ini, baik perkara-perkara yang disukai, perkara-perkara yang baik, ataupun perkara-perkara yang buruk, semuanya terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terjadi dengan apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِمَرَاتِبِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ الْأَرْبَعِ. Dan seorang mukmin wajib beriman kepada tingkatan qada dan qadar yang sudah kita bahas. Ilmu, lalu al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalq. Allah ilmunya sempurna, lalu kita pun beriman kepada adanya namanya kitabah, segala sesuatu dicatat. Yang ketiga, kita yakin bahwa Allah memiliki masyiah yang sempurna, yang mutlak. Dan yang keempat adalah meyakini bahwa segala sesuatunya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, wa minal masail al-aqdiyah al-muhimmah al-muta'alliqatu bil imani aidha. Ada pembahasan penting dalam masalah akidah yang terkait erat dengan permasalahan keimanan. Apa itu? Coba kita lihat. Wal mujma'u 'alaiha bainas sahabah wa kibarit tabi'in. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh sahabat dan para ulama-ulama senior di kalangan tabi'in, kibar, para pembesar tabi'in. Apa itu? Annal imana yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yaitu mereka semua yakin bahwa yang namanya keimanan, saudaraku sekalian, akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinannya para sahabat, keyakinannya para tabi'in dan para ulama setelahnya, bahwa iman itu naik dan turun. Naiknya dikarenakan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Turunnya keimanan kita dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dikerjakan. Al-imanu, iman itu, yazidu wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dikarenakan kemaksiatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Suratul Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, innamal mu'minun, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan gemetar hatinya. Dan apabila tuliyat dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluk, bukan kepada kuburan, keramat, pohon, dan lain sebagainya. Tapi mereka sandarkan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, untuk menyerang kalian, untuk menghabisi kalian, ya, untuk membantai kalian. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang Mekah itu setelah mengalahkan kalian dalam perang Uhud, mereka sedang mempersiapkan pasukan yang lebih besar untuk menghabisi kalian sampai ke akar-akarnya. Mendengar informasi ini, apakah para sahabat merasa takut? Merasa gentar? Tidak sama sekali. Fazadahum imana. Berita itu malah menambah kuat iman mereka kepada Allah. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Bertambah keimanannya. Artinya iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan yang kita lakukan, turunnya dikarenakan kemaksiatan yang kita kerjakan. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Begitupun Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang 124. Allah katakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dan apabila turun kepada mereka suratun, satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? فأما الذين آمنوا, adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, fazadathum imana, maka bertambah iman mereka. Ini ayat-ayat yang sangat gamblang, jelas, menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan iman itu kadang naik dan kadang turun. Naiknya karena ketaatan dan turunnya dikarenakan kemaksiatan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, poin-poin yang tadi kita sampaikan itu kaitan dengan permasalahan iman atau tingkatan kedua dalam maratibuddin, tingkatan agama. Tingkatan yang pertama kita masih ingat, yaitu al-Islam. Tingkatan yang kedua adalah al-iman. Itu pembahasannya. Tentunya level yang paling tinggi adalah ihsan. Dan ini yang ingin coba kita bahas. Apa itu tingkatan yang disebut dengan ihsan? Kalau kita baca definisinya di dalam hadis Nabi, beliau mendefinisikan ihsan, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarah, apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini ihsan. Kalau iman ya jelas. Pembahasan yang sudah kita selesaikan. Yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu sudah semua kita baca. Definisi Islam sudah. Islam kaitan dengan amal-amal yang zahir. Baik itu mengucapkan dua kalimat syahadat, atau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah memiliki istita'ah, kemampuan secara finansial, dan sehat secara fisik, maka wajib atasnya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-ihsan? Coba kita lihat di sini. Al-ihsan, lugatan, kata beliau, kata ihsan, kalau dilihat dari sisi bahasa, bimakna ijadatul amal wa itqanuhu. Yeah. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ijadatul amal. Sungguh-sungguh atau serius dalam beramal, wa itqanuhu, dan menyempurnakan satu amal. Jadi secara bahasa kalau dikatakan al-ihsan apa? Al-ijadah. Ijadatul amal, kesungguhan dan keseriusan seseorang dalam mengerjakan satu amal, wa itqanuhu, dan dia berusaha mengitqankan, menguatkan, menyempurnakan ibadah yang dia lakukan. Itu dari sisi bahasa. Wa fil istilah, adapun secara definisi istilah, yang dimaksud dengan al-ihsan adalah tahsinuz zahir wal batin, memperbaiki bagian luar dan bagian dalam. Dan itu tidak diraih kecuali bagi orang-orang yang telah melewati dua tingkatan sebelumnya. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, dan tingkatan yang kedua adalah al-Iman. Al-Islam artinya memperbaiki bagian luar. Al-Iman memperbaiki bagian dalam. Ketika bagian dalam sudah baik, kaitannya dengan keyakinan, bagian luar sudah baik kaitannya dengan amal, maka insya Allah dia akan sampai pada martabat yang paling tinggi, apa itu? Martabat ihsan. Tahsinuz zahir wal batin. Yaitu berusaha memperbaiki bagian dalam, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar amal-amal. Bagian dalam apa? I'tiqadiyat, keyakinan. Wal ihsanu darajatani wa maqamani. Ihsan itu ada dua tingkatan. Al maqamul awwal, kata beliau, tingkatan yang pertama, maqamul musyahadah, kedudukan musyahadah, menyaksikan atau melihat. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Faya'malul 'abd ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Maka seorang hamba beramal sebagai satu tuntutan dari apa yang disaksikan oleh hatinya. Ya. Faya'malul 'abdu, maka seorang hamba itu beramal ala, di atas muqtada musyahadatuhu lillah, atas apa namanya, atas pencapaian hatinya yang dia sampai pada martabat musyahadah, yaitu seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Wadhalik, hal itu, annal imana idza qawiya, karena keimanan kalau sudah kuat di dalam hati seorang hamba, asbahal ghaibu indahu kal ayan, maka perkara yang tadinya gaib menjadi tidak gaib. Kalau apa? Keyakinan itu sudah kuat. Jadi yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada. Itu gaib. Tapi bagi orang yang keyakinannya telah memuncak, ya, maka seolah-olah dia menyaksikannya. Karena apa? Kuatnya keyakinan, kuatnya ilmu yang menancap di dalam hatinya. Maka kata beliau, in qawiya fi qalbil 'abdi asbahal ghaib indahu kal ayan. Maka jadilah perkara-perkara yang gaib itu seolah-olah bukan lagi perkara yang gaib. Wa hadhihi hiya a'la martabatil ihsan wa maqamaihi. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan setelahnya. Maka barang siapa, kata beliau, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal ala istihdari qurbihi minhu, dan dia menghadirkan perasaan bahwa Allah itu dekat, dan dia sedang berhadapan dengan Allah, wa annahu baina yadayhi, dan dia merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta sehingga ka'annahu yara khaliqahu subhanahu,

Anda pun bisa menggunakan layanan telepon di 0812-1998-1555. Hari ini kita masih di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama adalah Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi suami yang terus membayar bunga riba, padahal sudah mengetahui haramnya bayar bunga riba, sudah mengetahui cara menyelesaikan hutang pokok tanpa riba. Apakah untuk ketegasan boleh minta perjanjian jatuh talak jika terus membayar bunga riba dan tidak meninggalkan bohong? Karena istrinya khawatir kena dampak kepada diri dan anak-anaknya dari efek buruk dosa besar suami. Selain itu istrinya jadi seolah tidak lagi merasakan cinta kepada suaminya. Mohon nasihat. Ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya dosa riba ini dosa yang sangat mengerikan. Ya, dosa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa para pelakunya la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Pelaku riba itu tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang gila dikarenakan kerasukan. Artinya ancamannya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tapi kalau kalian tidak mau meninggalkan dosa riba tersebut, maka umumkanlah peperangan, permusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta hasil riba dan Allah akan memberikan keberkahan harta yang disedekahkan. Dalam hadis dikatakan bahwa riba itu memiliki tingkatan. Dan derajat yang paling rendah dalam riwayat adalah seperti mencampuri ibunya sendiri. Ini penggambaran yang mengerikan ya. Oleh karenanya seorang istri selalu berusaha dan terus-menerus menasehati suaminya. Ya, menasehati suaminya. Lalu ketika dia sudah berusaha menasehati dengan apa namanya dengan maksimal, apakah dia boleh misalnya mengajukan gugatan hulu atau perceraian kepada suaminya dikarenakan apa namanya suaminya sudah sekian lama melakukan transaksi riba, padahal suaminya sudah tahu bahwa itu apa namanya dilarang? Allah alam bisawab ya, dalam Al-Qur'an dikatakan apa kata Allah, ayya khafa alla yuqima hududallah. Kalau memang salah satu pihak merasa khawatir dia akan durhaka kepada Allah. Artinya seorang istri berkata, wahai hakim, saya tidak bisa lagi satu rumah dengan suami. Dia bertransaksi dengan riba. Saya menjadi tidak cinta kepadanya. Saya takut saya jadi durhaka kepadanya. Itu bisa saja dikabulkan oleh hakim. Ya, itu bisa sebagaimana dulu terjadi di zaman Nabi ya, yang sudah kita bahas kemarin dalam rubrik sebelumnya, ada wanita yang menggugat cerai suaminya di hadapan Nabi, lalu Nabi memerintahkan untuk mengembalikan apa mahar berupa kebun yang pernah diberikan oleh suaminya. Tapi kalau masih bisa diberikan nasihat, ya diingatkan, tentunya itu menjadi ladang pahala untuk istri-istri tersebut. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. Niat sholat itu sebelum takbiratul ihram apa pas ketika takbiratul ihramnya Ustaz? Hukum apa Ibu? Niat sholat. Niat sholat, baik, itu saja. Pertanyaan kedua Ustaz. Kalau melihat itu ya, sinetron-sinetron itu Ustaz, yang pemainnya itu kan non-muslim ya Ustaz, tapi dia berperan sebagai orang muslim gitu, sholat gitu Ustaz, dia perannya itu ya Ustaz, itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya niat itu kata para ulama hendaknya taktarin bil amal. Dia bergandengan dengan amal. Oleh karenanya kata para ulama, niat berwudu adalah ketika mengusap wajah. Kenapa mengusap wajah? Karena wajah adalah rukun pertama dalam wudu. Maka ketika kita sholat, kapan kita ihdharun niyah fil qalb, kapan kita menghadirkan niat dalam hati adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil kita Allahu Akbar, kita hadirkan niat di hati bahwa saya niat maghrib, saya niat zuhur. Itu ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi niat itu ditempelkan dengan apa? Dengan amal. Ya, niat itu ditempelkan dengan amal. Kalau wudu ya berarti ketika mengusap wajah. Dan kalau sholat berarti ketika takbiratul ihram. Ada sinetron di mana pemerannya adalah seorang Nasrani atau yang lain, tapi melakukan adegan sholat misalnya. Apa hukumnya? Ya hukumnya sholatnya gak diterima. Tidak diterima sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tidak bermanfaat sholatnya. Apakah itu dianggap memperolok-olok? Ya, Allah alam bisawab, tidak juga ya. Kita tidak katakan memperolok-olok. Ya, tapi ya namanya film, artisnya diperankan oleh orang Nasrani atau agama lain, memerankan seorang muslimah misalnya. Apakah itu penghinaan? Allah alam bisawab, saya rasa tidak sampai kepada taraf penghinaan, ya. Tetapi Allah alam bisawab, menurut saya lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kita melihat hal-hal seperti itu. Ya, lebih baik daripada kita melihat sinetron, lebih baik kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada Ibu Tari di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ini Ustaz mau tanya, bila perempuan mengucapkan udah kita hidup sendiri-sendiri. Udah kita? Terus kemudian suami mengiyakan, itu udah Ustaz udah masuk apa belum ya Ustaz ya? Mohon maaf Ibu, istri mengucapkan apa, tolong diulang. Seorang istri mengucapkan, ya udah itu kita hidup sendiri-sendiri. Ah, ya udah kita hidup sendiri-sendiri. Lalu suami? Kemudian suami, ya udah, ayo kita hidup sendiri-sendiri, dan semua itu dilakukan, akhirnya langsung suami tinggal di rumah sebelah gitu Ustaz. Udah masuk hidup apa belum Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Masih boleh Ustaz. Ini masalahnya begini Ustaz, terucap semua itu yang Ana tanyakan, apakah itu juga terbaik buat keluarga Ana? Selama ini Ana udah berkeluarga selama 17 tahun Ustaz. Kemudian Ana mengenal sunnah itu di tengah perjalanan pernikahan Ana. Nah, suami Ana memang jauhlah Ustaz, untuk sholat pun tidak, puasa pun tidak, bahkan terhadap anak-anak juga tidak pernah memperhatikan. Terus selama ini masalah kebutuhan keluarga dan semuanya itu, kalau anak rindu Ustaz, meskipun dia bekerja, tapi bekerja itu kalau ngasih kebutuhan keluarga itu ya hanya sekedarnya kelebihan dari kalau dia punya, kalau enggak ya enggak ngasih, itu sebenarnya enggak jadi masalah. Nah, kemudian 2 tahun 2 tahun menjelang ini anak udah sakit-sakitan dan udah gak bisa melayani dia di tempat tidur. Baik Ibu, artinya kondisinya tidak sholat, tidak berpuasa, tidak melaksanakan kewajiban, itu yang terjadi. Iya Ustaz. Baik. Anak udah berusaha mengajak bicara baik-baik dan untuk keputusan ini anak juga minta pendapat anak-anak dan anak-anak itu kalau menurut ibu terbaik ya ibu lakukan, nggak apa-apa Ustaz. Nah makanya yang anak dibutuhkan itu Ustaz, apakah ini yang terbaik? Selama ini anak selalu berdoa, ya Allah kalau memang rumah tangga anak ini baik untuk akhirat anda, anak tolong anak diberi kesabaran dan diberi hidayah. Tapi kalau memang tidak terbaik untuk akhirat anda, anak minta jalan keluarnya Ustaz. Nah mohon berikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini permasalahan besar tentunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan, kemudahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Ibu Tari di Lampung diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Apabila ada seorang istri yang kecewa kepada kondisi suaminya yang tidak sholat, lalu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu tidak memberikan kewajiban nafkah ya, atau kalaupun memberikan seenaknya ya, lalu sang istri berkata sudah kita masing-masing aja lah kalau begitu, lalu suami berkata ya sudah kita masing-masing ya, apakah ini jatuh talak atau tidak? Itu pertanyaannya seperti itu. Ya. Allah alam bisawab ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa talak itu terbagi menjadi dua. Ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Yang sharih itu ada tiga. Talak biasa diterjemahkan ke bahasa kita cerai. Yang kedua, firaq. Firaq ya, firaq itu apa? Berpisah kalau mungkin bahasa kitanya ya. Ya, sama sarah. Sarah pun sama, artinya berpisah. Ya. Yang kedua, ada yang sifatnya ghairu sharih. Ghairu sharih itu ucapan misalnya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Udah saya gak perlu kamu lagi kok. Udah saya gak mau lihat kamu. Saya enggak mau lihat kamu, saya enggak perlu kamu. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Ini kalimat talak yang tidak sharih, tidak jelas. Artinya tidak jelas di dalam syariat kita sangat membutuhkan yang namanya niat. Beda dengan ucapan talak itu tidak perlu niat. Baik diucapkan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh atau diucapkan sebagai satu candaan, sama efeknya. Ya, tidak ada bedanya. Ya, jidduhunna jidd wa hazalahunna jidd. Sungguh-sungguhnya dianggap benar, candaannya dianggap sungguh-sungguh. Ya. Oleh karenanya perlu niat ketika ada lafaz-lafaz yang tidak sharih. Ya. Ya sudah kita masing-masing saya sudah masing-masing. Apakah suami mentalak? Tertanya maksudnya. Tapi terlepas permasalahan itu, ya permasalahan apakah jatuh talak atau tidak, ya ada permasalahan yang lebih mendasar. Ya, ibu sudah bertahan sekian belas tahun, lalu kondisinya pun ya tidak sholat, tidak berpuasa. Ya, tentunya ini harus menjadi pertimbangan, ya. Bahwa bagaimana seorang muslimah yang menjaga kesucian dan kehormatannya, dia tinggal kepada dengan seseorang yang tidak melaksanakan sholat. Sama sekali. Tidak berpuasa di bulan Ramadan, sama sekali. Dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Artinya, itu menjadi alasan yang kuat. Ya, selain hak-hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi, ada hal yang lebih fatal yang dia lakukan, apa itu? Tidak sholat. menurut pendapat yang paling kuat, ya, meninggalkan sholat secara total itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Total dia tinggalkan. Ditambah lagi tidak berpuasa total. Ini berbahaya sekali, ya. Artinya seandainya pun dia memenuhi kewajiban nafkahnya dengan sempurna, tapi dia tidak sholat, ini menjadi masalah besar. Apalagi dia tidak memenuhi kewajibannya plus lebih fatal dia tidak sholat. Jelas ya. Seandainya suami memberikan nafkahnya dengan baik, sandang, pangan, papan, dia penuhi dengan baik, tapi dia nggak pernah sholat. Ya. Dia tidak pernah berpuasa, beribadah kepada Allah. Itu nggak bisa. Harus berpisah. Kalau memang suaminya tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau kembali kepada agamanya. Apalagi kasusnya begini. Nafkah dunia tidak dapat, akhirat rusak. Apalagi yang diharapkan? Apalagi yang diharapkan, ya. Maka kalau tidak ada solusi, ya, mau tidak mau ya harus datang ke pengadilan mengajukan apa? Gugatan perceraian. Ya. Walaupun nanti kan ada proses yang harus dilewati. Tapi ya tidak sepantasnya seorang muslimah yang menjaga sholat, menjaga ibadah, mempelajari sunnah Nabi, ya dia sekian lama bersama orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak melaksanakan kewajiban. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana, Pak? Abdul Rahman. Mohon maaf, suara Bapak kurang jelas, Pak. Abdul Rahman. Baik, silakan, Bapak. Saya ingin mau tanya tentang ini kan apa? Seperti terapi yang memakai arang itu. Itu apa termasuk, Kai? Terapi yang memakai arang atau baik, api yang menyalakan kakinya di panggang itu apa termasuk? Kai. Pengobatan secara Kai. Baik, itu saja. Iya, yang kedua ini binatang air yang seperti buaya, seperti apa ini? Berang-berang itu halal apa haram ya? Apa, Pak? Air. Iya, binatang air seperti buaya, berang-berang, seperti kura-kura itu halal apa haram? Buaya, berang-berang, baik. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau kai itu besi, besi yang dipanaskan. Ya, besi yang dipanaskan. Ya, ditempel ke tubuh sebagai bentuk pengobatan. Pengobatan itu kata Nabi berbekam kai dan madu. Tapi aku melarang umatku menggunakan kai. Walaupun nanti kalau kita baca dalam kitab para ulama, larangan penggunaan kai ini larangan yang sifatnya makruh, bukan larangan yang sifatnya haram. Kalau kita baca penjelasan para ulama, itu larangan sifatnya makruh. Artinya kalau ada opsi yang lain, pilih yang lain. Ya. Aku melarang umatku melakukan kai. Ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, mereka katakan larangannya sifatnya, menurut sebagian ulama, larangannya sifatnya adalah makruh. Tidak sampai kepada derajat haram. Ya. Itu yang saya tahu dari penjelasan para ulama. Ilatnya atau kenapa sebenarnya dilarang, karena ada unsur melukai atau menyakiti diri sendiri, ada unsur menyakiti diri sendiri, ya, pengobatan metodenya kai itu ada unsur apa, menyakiti diri sendiri, oleh karenanya yukroh, dimakruhkan melakukan apa, pengobatan dengan metode kai, yaitu besi panas yang ditempelkan kemana, ke bagian tubuh, ke bagian tertentu dari tubuh. Apakah arang masuk ke dalam kategori ini? Ya, kalau memang kita lihat ilatnya adalah melukai diri atau membakar diri, ya, dan tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis kalau kita lihat apa namanya ilatnya, hukumnya, maka wallahu a'lam bishawab bisa juga kita apa namanya anggap bahwa sebaiknya ditinggalkan. Walaupun ada pertanyaan ya yang diajukan kepada para ulama, seperti kalau saya tidak salah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin ditanya apakah laser ya, kadang kita ada laser yang buat sunat itu, apakah itu masuk kategori kai? Kata mereka bukan. Itu listrik. Ya, bukan kategori kai. Ya, artinya sebagian ulama berpendapat itu bukan kai. Ya, itu bukan kai. Artinya masalah ini masalah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya tentunya kalau kita ragu, tinggalkan yang ragu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakan yang tidak ragu. Masih banyak cara pengobatan yang lain ya yang bisa kita lakukan. Kalau memang ragu ya tinggalkan ya. Sebagai bentuk ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Hewan-hewan yang ada di laut ya, yang ada di air, hukum asalnya halal tentunya ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, al-hillu maitatuhu fil bahri huwa tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Di laut itu halal suci airnya dan halal bangkainya. Suci artinya bisa digunakan untuk berwudu atau untuk raf'ul hadas, untuk mandi junub atau untuk membersihkan najis dan lain sebagainya. Adapun halal artinya boleh dimakan. Ya, hewan yang di laut semuanya boleh dimakan. Lalu bagaimana dengan kura-kura misalnya? Ya, dengan kura-kura atau penyu lah, kalau di laut itu penyu. Apakah dia masuk ke dalam kategori hewan laut atau tidak ya? Allah alam bisawab, kalau penyu yang saya tahu dia hewan laut. Penyu itu adalah hewan laut. Walaupun sebatas yang pernah kita baca dari penjelasan para ulama bahwasanya mereka berbeda pendapat apakah perlu disembelih atau tidak. Karena hukum asalnya kalau memang dia hewan laut itu tidak perlu disembelih. Berdasarkan hadis bahwa Nabi Muhammad berkata, uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai, yaitu as-samak wal jarad. Samak artinya ikan, jarad artinya belalang. Tapi sebagian mengkategorikan dia hewan darat, artinya dia di laut tapi dia di darat, yang menjadikan dia harus diapakan, disembelih ya, disembelih. Lalu bagaimana dengan buaya misalnya? Ini wallahu a'lam bissawab ya. Apakah dia masuk kategori hewan laut? Ya. Kalau dia hewan yang bisa berenang, iya. Tapi apakah dia masuk kategori hewan yang berada di air terus-menerus? Wallahu a'lam bissawab, tidak ya. Tinggal nanti kita memandang apakah kita kembalikan ke hukum asal segala sesuatunya mubah, atau kita mengambil hukum kias dalam arti dia bertaring lalu dia memakan daging ya, maka bisa jatuh kepada hukum haram kalau kita menggunakan kias misalnya dalam permasalahan ini. Tapi mungkin sebagian mengatakan al aslu fil asya lil ibaha, hukum asal segala sesuatu mubah. Terus bagaimana? Ya sudah, jangan makan yang itu, cari makanan yang lain yang halal. Kalau kita ragu, saya ragu, bahkan saya katakan saya tidak tahu apa hukumnya makan buaya. Ya, tapi ya para ulama ada yang mengklasifikasikannya dengan sesuatu yang di laut, yang di air, ada yang mengklasifikasikannya sesuatu yang bertaring tajam, lalu makan daging sehingga dia haram. Ya daripada kita ragu antara yang A atau yang B, ya sudah cari yang lain. Telur ceplok misalnya. Atau sayur mayur. Ya, artinya yang halal masih banyak. Ya, walaupun nanti ini menjadi poin yang penting untuk kita ketahui tentunya secara syariat. Apa hukumnya menurut pendapat yang paling kuat. Mudah-mudahan nanti kita baca, kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas.